Dahit. Dan kembali tumbuh rambut dan bulu. Sekarang dia sudah boleh diajak jalan kencang lagi, bahkan gelof, yaitu di atas kanter. Kanter itu kan lari kencang ya, di atas kanter itu gelof. Ya, Allahu Akbar. Inilah khasiatnya madu. Jadi kalau apa-apa kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat itu madu dibawa ke perang. Di samping untuk energi, kekuatan, kesehatan, juga merawat luka orang-orang yang menganga pedang di apa menganga, cukup kasih madu lalu dibungkus dibalut dengan kain. 3 hari dibukalah, silakan. Dia udah bertaut kembali kayak lem daging. Saraf-saraf yang terputus-putus akan nyambung lagi oleh madu ini. Inilah dia barokah yang ada di dalam madu. Ya, udah tahu cara minum madu? Alhamdulillah. Kalau enggak dibuktikan begini enggak percaya, gimana tuh Ustaz nanti? Bisa mual Ustaz, muntah, itu tanda dalam perutnya ada jin. Percayalah. Orang yang mual, muntah, minum madu itu dalam perutnya ada jin. Lakukan terus. Lakukan terus. Biasanya orang macam ini banyak penyakit di tubuhnya dan salatnya jarang khusyuk. Salatnya jarang khusyuk. Tapi kalau dia sanggup minum madu dengan niat untuk kesembuhan dan ambil berkah daripada mukjizat syifa yang ada dalam madu, Allah akan campakkan, Allah akan usir semua pengganggu-pengganggu gaib yang ada dalam perutnya, bahkan yang ada di tubuhnya. Oke, kita lanjutkan pengajian kita. Ini tadi adalah intermezzo sebentar dan bermanfaat untuk kita insyaallah ta'ala. Ibu bapak, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, berapa lama jarak masa ini untuk apa tadi? Streaming. Dari Nabi Muhammad diutus sampai habis umat Islam serentak di muka bumi. Rasulullah telah menyebutkan berita berapa masanya. Sayangnya hadis-hadis yang bercerita tentang umur umat Islam ini, walaupun menjadi kajian para ulama ahli hadis, tetapi level hadisnya level hadis ahad yang paling bawah. Hadis itu level tertingginya disebut dengan hadis mutawatir. Ini kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat ayat-ayat Al-Quran. Di bawah mutawatir ini namanya hadis ahad. Nah, hadis ahad ini ada 3 tingkatan. Tingkat yang tertinggi namanya hadis sahih. Tingkat pertengahan namanya hadis hasan. Tingkat paling bawah namanya hadis dhaif. Hadis dhaif. 3 tingkatan hadis ini masuk dalam kumpulan hadis ahad. Diakui oleh seluruh ulama-ulama ahli hadis bahwa hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, 3-3 masih perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekarang semua riwayat yang berbicara tentang umur umat Islam levelnya hanya sampai di sini. Level hadis dhaif. Nah, ada adab untuk kita bermuamalah dengan hadis dhaif. 8 adabnya. Yang pertama, hadis dhaif apabila disampaikan kepada orang, wajib disampaikan kepada orang yang mendengarkan status hadis tersebut bahwa hadisnya dhaif, seperti yang saya lakukan sekarang. Yang kedua, hadis dhaif kita tidak boleh membina akidah dan keyakinan di atas hadis dhaif. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dipakai sebagai dalil dan hujah dalam urusan usuluddin, urusan-urusan yang strategi dan strategis dan penting, pokok-pokok dalam agama. Tidak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan yang lebih di atas darinya, hadis dhaif langsung tidak dianggap. Yang kelima, hadis dhaif bisa menjadi dalil, bisa dijadikan hujah dan dapat diamalkan khusus dalam masalah fadailul a'mal, fadilah-fadilah amal. Kenal dengan jamaah tabligh? Kan ada buku namanya judulnya Fadilah Amal. Di dalamnya memuat hadis-hadis sahih. Ada juga hadis hasan. Ada juga sebagian kecilnya hadis dhaif. Semua ulama ahli hadis sepakat mengatakan hadis dhaif bisa diamalkan dalam urusan fadilah-fadilah amal. Siapa yang mengerjakan pekerjaan ini dikasih oleh Allah ganjaran dan pahala sebesar ini. Hadisnya dhaif, sah. amalkanlah dan dia dapatkan pahala yang dijanjikan. Karena itu masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang kelima. Adab yang keenam, ada A ada B. 6A. Karena ini masih perkataan Rasulullah, maka wajib perkataan Rasulullah lebih ditinggikan dari perkataan makhluk manapun di muka bumi ini. Dalilnya surah Al-Hujurat ayat 1 ayat 2. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin sautin nabi. Jangan kamu lebih tinggikan suara kamu dibandingkan suara nabi. Ah ya, ini adabnya. Jadi kalau berkata kiai anu berkata begini, syekh anu berkata begini, buya anu, habib anu berkata begini, muncul Rasulullah dalam perkataan hadisnya tapi dhaif. Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, hadisnya dhaif. Maka sepakat para ulama ahli hadis, semua perkataan kiai, buya, habib, ustaz, ulama mana saja langsung diketepikan perkataan Rasulullah yang lebih tinggi. Ini adab yang 6A. 6B, karena ini masih perkataan Rasulullah, mohon dimuliakan. Tolong diletakkan di tempat yang terhormat. Jangan sampai ada satu kelompok zaman ini merasa dirinya yang paling lurus, paling benar, seolah-olah surga itu kaplingannya cuma untuk mereka. Ulama itu cuma dari kelompok mereka. Di luar mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka katanya, kurang ajar. Kelompok ini membagi hadis kepada dua kelompok hadis saja, sahih dan dhaif. Sahih kita terima katanya, sahih kita amal. Yang dhaif buang. Seolah-olah dhaif itu perkataan najis. Ini betul-betul tidak beretika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah hadis itu seluruh ulama hadis sepakat mengatakan masih perkataan Rasulullah? Maka kenapa berani kurang ajar begitu kepada Rasulullah? Jenggotnya sampai segini. Jidatnya hitam. Bicara seolah-olah dia yang paling sunnah, tetapi dia kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghinakan hadis dhaif. Ya. Adab yang ketujuh. Yang ketujuh. Mereka-mereka ini ibarallah yang kami muliakan, sepakat bahwa hadis dhaif kalau berbicara tentang sesuatu yang nanti akan terjadi, cukup itu didengar, dimuliakan dan dihargai sebagai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak dijadikan sebagai akidah dan keyakinan. Tapi apabila ternyata nanti benar-benar terjadi, maka hadis tersebut naik statusnya dari dhaif ke sahih, dan kita wajib langsung mengimani dan meyakininya. Adab yang ke-8, hadis dhaif kalau ditopang oleh hadis-hadis dhaif yang lain, jalur riwayatnya, jalur yang berbeda-beda banyak, maka hadis dhaif ini naik satu level menjadi hasan li ghairi. Begitu ya, ini adab-adabnya. Oke. Sekarang bicara tentang berapa lamakah dari start ke finish, dari Nabi Muhammad diutus sampai nanti wafat orang Islam serentak di muka bumi. Ada dua kelompok hadis. Kelompok yang pertama dari Abu Daud. Rasulullah bersabda, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Itulah umur umatku. Sejak start ke finish ya. Kaum muslimin, Yahudi dalam hitungan sejarah dari Nabi Musa ke Nabi Isa, ini Yahudi. Dan itu 2000 tahun lebih sedikit. Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, ini hanya 600 tahun. Jadi 2000 kurang 600 berapa? 1400. Di riwayat yang lain, nah ini dia istimewanya kalau yang ini. Riwayat yang lain, hadisnya memang dhaif, kelompok yang lain ya. Tapi jalur yang lain banyak mendukungnya. Sama-sama dhaif semua, tapi saling mendukung. Apa? Naik statusnya kepada hasan li ghairi. Bunyi hadisnya begini, umur umatku di sisi Allah sejak aku diutus sampai kalian serentak Allah wafatkan di muka bumi ini, di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk kalian setengah hari lagi. Satu hari tambah setengah hari. Satu hari di sisi Allah berapa lama kita menghitungnya di dunia? Di dalam surat As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaih fi yaum kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari di sisi Allah, kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk kalian setengah hari lagi. 1000 tahun tambah setengah berapa? 1000 500. Nah, ada dua riwayat nih. Yang pertama 1400. Yang kedua 1500. Maka ini kerjaan para ulama yang spesialis di bidang hadis. Mereka berijtihad, jumhur ulama sepakat, mereka mengatakan sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus sampai kita ini serentak Allah hapuskan dari muka bumi dengan wafat yang baik, dengan tanda besar kiamat yang ketujuh, adalah terjadinya itu nanti adalah antara 1400 tahun Hijriah ke 1500. Antara ini habis seluruh orang Islam di muka bumi ini. Habis seluruh orang Islam di muka bumi ini. Ini jumhur. Segelintir kecil ada yang agak nekat, berani menyebutkan angka tahun tertentu. Seperti Imam As-Suyuti. Imam Suyuti dengan jelas menyebutkan 1477 Hijriah umat Islam sudah wafat serentak dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Ada yang mengatakan 1476, ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Saya berpegang dengan suatu prinsip, semua kelompok yang berani mengatakan apapun yang berkaitan dengan tahun tertentu, tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis yang sahih, kita ketepikan saja. Setuju? Itu bukan bagian akidah kita, karena kita tidak beriman kecuali yang jelas-jelas dalilnya. Tapi dalam urusan ini yang paling bijaksana dan saya suka gaya bahasanya adalah Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa bahasa beliau? Redaksi bahasanya begini. Umur umat Nabi Muhammad sejak Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, wafatnya serentak umat Islam, adalah lebih dari 1400 tahun. Lebih, tapi tidak akan lewat dari 1000. Tidak akan lewat. Paling maksimal hanya 1500 umat Islam habis. Ini bahasa yang paling adil. Kaum muslimin, ayo kita berhitung sekarang. Mari sama-sama kita berhitung. Tahun berapa sekarang Hijriah? 1440 Hijriah. Lihat Bapak Ibu, Hijriah ini mulai ngitungnya kapan? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Nabi hijrah Mekah ke Madinah, baru sejak itu mulai penghitungan tahun Hijriah. Ya, ada berapa tahun Nabi tinggal di Mekah sebelum hijrah? Ada 13. Menghitung umur umat Islam sejak Nabi hijrah atau dari sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul? Sejak beliau diutus, maknanya 13 tahun harus kita tambahkan kemari. Betul? Tambahkan 13. Hasilnya berapa? 1453. Allah, 1453. Seandainya kita ambil full saja, ambil hitungan maksimal 1500, tinggal kurangi 1453 kurangi 1500. Awas ya, ini bukan kiamat loh ya. Ini bukan tahun kiamat, tapi umur umat Islam. Maka 1500 dikurangi 1453, sisanya 47 tahun hitungan Hijriah saja ke depan yang akan kita jalani sebagai umat Nabi Muhammad hidup di muka bumi ini. 27 tahun lagi. Iya, paling lama. Itu paling lama, Abah. Kalau seandainya 1480 kita semua habis umpamanya kan, maka berarti lebih dekat lagi lah. Begitu. Berarti ibu bapak, lama lagi atau udah deket nih? Siapa yang berani mengatakan masih lama? Siapa yang berani? Ustaz, masih lama. Dalil ente apa? Berani mengatakan lama. Sementara Nabi mengatakan kalau Arab mendadak suruh menjadi kaya raya, lalu mereka saling berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung yang tinggi-tinggi, maka awas, saatnya kiamat dengan kalian sudah sangat-sangat dekat. Bagaimana membantahnya? Ini zamannya. Apalagi nanti akan kita jelaskan hal-hal lain yang membuat kita semakin padat keyakinan kita bahwa tidak ada lagi yang dimaksud Nabi dengan akhir zaman kecuali adalah kita. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, setelah dengarkan kajian ini, sepatutnya kita total dalam hidup ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan semua peluang yang ada, semua kesempatan yang ada untuk memburu akhirat, kita pakai dunia ini. Maka dilakukan oleh beliau, tirulah wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang dilakukan oleh Haji Ade ini sudah benar sekali, tiru oleh kita semua. Amin. Jangan sampai berpikir untuk cucu cicit kita sampai 7 keturunan ke bawah. Ya Allah, ya Rabbana, tertipu. Setelah mendengarkan kajian ini, teruslah gigihlah mencari, gigihlah berusaha, gigihlah berniaga, gigihlah melakukan bisnisnya. Tapi semua pendapatan bawa ke kampung akhirat. No, perjuangan ke depan membutuhkan dana yang sangat besar. Bukan untuk pemenangan Prabowo Sandi saja, akan tetapi kita luas, Pak. Pembicaraan kita lebih luas, ya. Kita punya perjuangan yang lebih, dan agenda-agenda yang lebih besar. Oleh karena itu kita harus kaya semua. Kita harus oke ekonominya semua. Ustaz, dari kan mau kiamat, mau enggak mau bicara kaya-kaya? Iya, Islam itu tidak akan kuat dalam perjuangannya bersama Rasulullah kecuali ada Utsman bin Affan di dalamnya. Ada Abdurrahman bin Auf di dalamnya. Ada Abu Bakar As-Siddiq di dalamnya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas di dalamnya. Ada para tajir-tajir yang memang diberi oleh Allah rezeki untuk, dan mereka total. Nah, kita anggaplah bukan tajir, tapi menengah ke bawah. Kecil-kecil kalau dikumpulkan menggunung juga, Pak. Betul tidak? 212 kemarin itu gabung yang gede-gede dengan kecil-kecil apa tidak? Jadi, Pak. Masya Allah. Oke, mana kajian kita ini? Kita lanjut. Udah dekat apa masih lama? Banget ya. Ya Rab. Lalu Nabi berkata, dari aku diutus sampai kalian serentak wafat, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama, fase nubuah, kata Nabi. Ini fase pertama. Kalian langsung dipimpin oleh, kita langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ini berlangsung selama 23 tahun. Kemudian setelah itu fase kedua, kata Rasulullah, kalian akan dipimpin oleh para khulafa'ur rasyidin. Fase kedua, ini fase khilafah. Ini berlangsung selama 30 tahun. Rasul menyebutkan 30 tahun. Lalu setelah itu kalian masuk pada fase ketiga. Fase ketiga, ini yang paling lama. Para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan, Mulkan Adhan. Ini adalah fase kerajaan-kerajaan. Berlangsung selama 1223 tahun. Dan ini telah tutup, Pak. Sudah berakhir, sudah selesai. Kapan? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Ya, 94 tahun yang lalu fase ketiga sudah selesai. Kita sebenarnya sekarang sedang berada pada fase keempat. Nah, kita sekarang sedang berada pada fase keempat. Ini fase kita sekarang. Ternyata pada fase keempat ini akan terjadi di penghujungnya 4 tanda besar kiamat. Nah, 4 tanda besar kiamat. Yang penutupannya adalah ini puncak kekacauan yang terakhir. Ya'juj dan Ma'juj lepas. Oke. Menjelang Dukhan ada tanda-tanda yang merata dan dunia menyaksikannya. Apa itu? Al-Mahdi akan muncul ke tengah-tengah umatku terlebih dahulu, kata Rasulullah. Lau lam yabqa minad dunya illa yaum. Kalau tidak tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali hanya satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum, Allah akan panjangkan hari yang satu itu. Allah akan tambahkan sehingga Allah utus dari keturunan kandung, kata Rasulullah, yang akan mewujudkan keadilan di muka bumi ketika sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezaliman. Dia yang menenangkan bumi ketika bumi penuh dengan kekacauan. Berkah keberadaannya menyebabkan bencana-bencana besar di muka bumi berhenti. Dan orang itu adalah Al-Mahdi, keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi ini adalah, satu, apabila salju sudah turun di negeri Arab. Sudah kan? Apabila huru-hara merata di seluruh dunia, keributan khususnya di Timur Tengah. Apabila terjadi pembantaian umat Islam di negeri Syam, yang disebut dengan fitnah Syam. Apabila sungai Eufrat di Irak sudah mengering. Semua sudah semua. Sekarang ini sudah semua. Masya Allah. Apabila terjadi kekacauan, perselisihan di negeri penguasa Mekah Madinah, antar keluarga kerajaan saling berebutan kekuasaan, ya. Nah, itu setelah wafatnya seorang raja Arab. yang ada tiga pangeran yang akan menggantikannya. Rafat wafatnya Raja Abdullah pada bulan Februari 2015, ada tiga putra pangeran, putra mahkota. Yang pertama adalah Pangeran Salman, yang kedua adalah Pangeran Talal, yang ketiga adalah Pangeran Muklim. Nah, ini punya anak masing-masing nih. Baik, tiga orang ini kita sudah dengar kisah mereka, sepak terjang mereka, dan bagaimana Raja Salman memperlakukan yang dua lagi. Ini sekarang gaduh. Para pangeran yang ada di luar negeri sudah mengumumkan sebentar lagi akan terjadi kudeta berdarah di Arab Saudi. Di dalam tubuh kerajaan Arab Saudi, bahkan Muhammad bin Salman sendiri pun pernah diberondong peluru. Satu bulan beliau tidak tampil kemana-mana. Dan sekarang ini keadaan makin tegang dan genting di Arab Saudi. Ini kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, itu karena keributan internal yang terjadi. Mana ada negara yang mau memberangkatkan rakyatnya untuk umroh dan haji ketika Saudi kacau dan perang di dalam. Betul tidak? Saudi pun pasti akan menutup bandaranya, airportnya, karena ketegangan ini. Ini sudah dekat sekali. Lalu kata Rasulullah berikutnya, kalian akan terlebih dahulu menyaksikan tahun-tahun bencana dan gempa. Bencana dan gempa. Kita sekarang sedang menyaksikan itu. Ya, ke depan ini makin rapat bencana di mana-mana, di seluruh dunia. Dan Indonesia apalagi, kita bisa melihatnya gempa. Apalagi ancaman gempa untuk Jabodetabek, ancaman gempa untuk Pulau Jawa, ancaman gempa yang akan menimpa Sumatera. Kayaknya akan disisir habis tuh dari timur ke barat. Kenapa? Setiap kota di Indonesia ini sudah marak LGBT-nya sekarang. Marak kelakuan syiriknya. Undang datang gempanya sudah ada. Udah lengkap. Dan yang terlengkap, Abah, di Indonesia ini yang terlengkap adalah terang-terangan para wali-wali Allah diperangi, dimusuhi, dizalimi, para alim ulama. Mereka adalah warasatul anbiya, pewarisnya nabi-nabi. Coba lihat, ketika Fir'aun menyakiti Musa, keterlaluan dalam menyakiti Musa, dikaramkan oleh Allah Fir'aun dengan seluruh kekuatannya. Ketika Namrus menyakiti Nabi Ibrahim alaihi salam, menzalimi Ibrahim, keterlaluan, maka Allah selenyapkan Namrus, semua kekuatan dan rezim apapun di muka bumi. Berani menyakiti para pemikul-pemikul dakwah, Allah habisi mereka. Maka pertanda juga akan terjadi di seluruh negara, termasuk Indonesia. Bila Habibuna Habib Rizik Syihab tidak dibebaskan, tidak dibersihkan, tidak dijemput kembali, tidak dipeluk oleh pemerintah ini dan minta maaf kepada beliau, lihat apa yang terjadi kepada Indonesia, khususnya kepada yang sedang memimpin. Saya tidak mengumbar ancaman kaum muslimin, tetapi ini fakta sejarah yang pasti akan terulang kembali. Cara satu-satunya untuk selamat dari Indonesia, tobatlah. Perbaikilah keadaan, peluklah para alim ulama yang telah mengalami selama ini fitnahan, tuduhan, ya. Sekarang Gus Nur sedang mengalami penzaliman berikutnya. Coba lihat, saya sudah katakan kemarin, Gus Nur dikadukan oleh Banser dan GP Ansor di Palu. Beliau kan tinggal di Palu, rumahnya dan pesantrennya ada di Palu. Dikadukan, dimasukkan ke Polda. Hari Kamis tanggal 27 Oktober, beliau sedang di Pekanbaru menjelang maghrib. Beliau kebiasaannya kan men-shooting penyampaian singkat beliau, didampingi oleh para aktivis dakwah yang ada di kota Pekanbaru. Apa kata beliau? Saya dikadukan oleh GP Ansor dan Banser di Palu atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan sekarang saya sudah dipanggil oleh Polda Palu sebagai tersangka. Oke, kalian lakukan apa yang kalian lakukan. Kalian mungkin bisa tangkap saya, penjarakan saya, atau lebih daripada itu. Tapi kalian ingat ya, Allah tidak tidur. Allah maha bangun. Allah maha melihat. Allah maha membalas. Kalian lihat jam tangan kalian. Mulai dari sekarang, kalian perhatikan. Mulai dari detik ini, akan kalian saksikan ke depan apa-apa yang kalian tidak sukai, yang kalian tidak inginkan untuk kalian saksikan dalam hidup kalian. Itu beliau nyatakan pada hari Kamis tanggal 27, Jumatnya tanggal 28. Jumatnya, hanya hitungan 24 jam saja. Saya sedang ada di Makassar dengan istri saya di hotel lantai 10. Merasakan goyangan yang sangat hebat, gempa. Kami ajak istri berzikir dalam kamar. Enggak lari, mau lari kemana, Pak? Lantai 10. Zikir saja. Akhirnya tenang masuk. Lepas maghrib dapat berita full bahwa Palu diguncang gempa 7,4 skala Richter. 7,7 skala Richter. Disusul oleh tsunami. Gelap gulita. Masya Allah. Aneh bin ajaib. Seluruh bangunan dan rumah-rumah di sekitar rumahnya Gus Nur banyak yang rata dengan tanah, ada yang rusak-rusak parah pak, tapi rumah dan pesantrennya Gus Nur utuh dari bawah sampai ke atas, seutuh-utuhnya. Dan Gus Nur yang menyampaikan dalam videonya bahwa beliau mendapatkan informasi dari orang-orang dalam di sana, pihak kelompok yang mengadukan beliau ke Polda, kampung itu yang tenggelam itu. Allahu Akbar. Jangan sakiti ulama, jangan berperang melawan ulama, karena berarti itu perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin disakiti ulama, makin cepat kehancuran rezim itu, makin cepat tumbangnya rezim tersebut. Jangan coba-coba sakiti ulama, mereka wali-wali Allah di muka bumi ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kita lanjut. Menjelang Al-Mahdi keluar, Al-Mahdi keluar nanti kata Rasulullah, pada tahun-tahun terjadinya kekacauan di Arab Saudi dan bencana-bencana alam serta gempa-gempa, kehancuran ekonomi dunia. Bill Gates mengatakan 2018 ini start kehancuran ekonomi dunia. Kehancuran ekonomi secara global yang mengerikan. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, di sini nanti akan terbunuh, ke depan akan terbunuh seorang tokoh internasional yang paling dicintai oleh orang beriman satu muka bumi. Di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, terbunuhnya orang ini menyebabkan orang beriman satu muka bumi geram dan marah. Dan para malaikat di langit juga sangat marah, karena ada orang yang sangat besar jasanya kepada Islam, memuliakan Islam, meninggikan wibawa Islam, orang ini dibunuh. Dalam hadis Nabi mengatakan istilahnya dengan nafsun zakiyah, ya. Lalu Allah hibur mereka dengan munculnya Al-Mahdi. Tapi sebelum Al-Mahdi muncul, terlebih dahulu akan terjadi hantaman meteor ke muka bumi. Ini meteor. Baik. Meteorlah yang menimbulkan dukhon. Meteor yang menimbulkan dukhon. Bukan vulkanologi, ya. Bukan ledak-ledakan daripada dalam perut bumi yang menimbulkan dukhon. Tapi dalam ayat, dalam hadis, saya melihat dalilnya lebih kuat kepada meteor. Nah, kaum muslimin, nafsun zakiyah ini dibunuh dulu. Siapa nafsun zakiyahnya? Allahu a'lam. Orang yang punya jiwa yang sangat mulia, jasanya besar untuk Islam, hanya orang beriman yang cinta dengannya. Orang munafik benci habis dengan dia. Kira-kira siapa ini? Hah? Dia levelnya dunia. Kalau dikatakan Nabi Rizik, udah level dunia belum? Hah? Udah. Sekarang ini. Tapi saya urut nama-nama berikut. Saya yakin ibu bapak semua sepakat. Namun siapa di antara mereka saya tidak berani pastikan. Yang pertama adalah Raja Salman sendiri. Yang kedua adalah Zakir Naik. Yang ketiga adalah Recep Tayyip Erdogan. Yang keempat keturunan kandung Rasulullah SAW, Habibuna Habib Rizik Syihab. Karena beliau juga target yang paling diinginkan oleh penjahat-penjahat dunia sekarang ini. Yang diharapkan dunia ke depan itu adalah Indonesia, dan yang mampu menggerakkan Indonesia adalah Habib Rizik Syihab. Makanya keberadaan beliau sangat menggelisahkan para vampir-vampir dan Dracula-Dracula itu. Ya. Siapakah di antara mereka? Allahu a'lam. Saya tidak berani memastikan, tapi yang jelas dia akan berakhir dengan cara dibunuh, dan ini menyebabkan marahnya orang beriman satu bumi ini. Dan kemarahan orang beriman dihibur oleh Allah dengan kemunculan Al-Mahdi. Kalau melihat daripada tanda-tanda ini dan kemunculan Al-Mahdi ini sudah sangat dekat, dan perlu saya gambarkan sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul bersabda, Al-Mahdi akan muncul di tengah-tengah semua kekacauan rata di muka bumi. Semua kezaliman sudah ada di mana-mana. Kalian akan menyaksikan pertumpahan darah, peperangan dan bencana-bencana besar terjadi di mana-mana. Pada tahun itulah Al-Mahdi akan datang sebagai penyejuk dan penawar semua kekacauan yang ada. Lalu Rasulullah bersabda, tanda kelahiran beliau kalian tandakan dalam satu bulan Ramadan akan terjadi dua kali gerhana. Satu bulan Ramadan. Allahu Akbar. Coba lihat dan baca kembali, perhatikan di Google. 1981 telah terjadi dua kali gerhana matahari dan gerhana bulan, dalam satu bulan Ramadan. Uniknya 1982, tahun depannya terjadi dua kali gerhana lagi dalam satu bulan Ramadan. Maka para alim ulama mengatakan bahwa antara tahun inilah Al-Mahdi telah dilahirkan. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, Al-Mahdi lahir di Madinah Al-Munawwarah, di kotanya Rasul. Dia akan mengalami masa kanak-kanak di sana, dia akan mengalami masa remaja di sana, dan dia akan hidup dalam kedewasaan di lingkungan para alim ulama Rabbani. Akhlaknya sama dengan akhlakku, kata Rasulullah, tapi fisiknya tidak sama dengan aku. Rasul kulitnya putih, sementara Al-Mahdi kulitnya, kata Rasulullah, coklat kegelap-gelapan ke arah hitam. Rambutnya pirang, kalau Rasulullah itu rambutnya hitam dan iya. Sementara jidatnya lebar, kata Rasulullah, Al-Mahdi ini. Hidungnya sangat mancung dan lurus, bukan bengkok begini, apalagi mereng, mancung dan lurus. Jadi hidung-hidung kayak kita-kita ini, harus ngaku aja lah kita. Bibirnya atas dengan bawahnya sama tebalnya dan indah. Giginya rata, kata Rasulullah, enggak ada yang boneng, maju ke depan atau mundur ke belakang. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Kemudian alisnya, kata Rasulullah, seperti bulan sabit. Ya, alisnya seperti bulan sabit. Depannya ini hampir ketemu. Ya. Rasul menyebutkan jenggotnya panjang sampai sedada. Bulu dadanya halus dan lembut, dadanya bidang, perutnya kecil, suspek. Suspek. Kalau perut-perut gini musibah nih. Jadi Al-Mahdi ini ingat lahirnya di Madinah Al-Munawwarah. Jangan sampai ada yang percaya dia lahirnya di Melayu, dia lahirnya di Malaysia, dia lahirnya apalagi yang di Medan kemarin tunggang-tunggang ke Al-Mahdi. Saya adalah Al-Mahdi, ayo bayat pada saya nih nomor kening. Satu kali bayat sekian harganya. Ya, itu mah tuyul ngaku Imam Mahdi. Baik kaum muslimin, 1981-1982, ambil kita 1981, beliau telah terlahir ke muka bumi ini dengan izin Allah. Sekarang sudah berapa? 2018. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu akan dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi akan dibaiat nanti mendekati 40. Berarti antara mendekati 40 maksimal 40 tahun beliau sudah dibaiat. Oke, sekarang 1981-1982, maka kita ambil tengah-tengah, 1981 beliau lahir. Sekarang sudah 2018, maknanya usia beliau secara tahun Masehi sudah 37 sekarang. Allahu Akbar. Secara Masehi, kalau secara Hijriyah usia beliau harusnya sudah 38 setengah. Sekarang ini, dengan kesederhanaan seorang hamba Allah yang berbicara ini, saya sangat yakin bahwa satu atau dua tahun ke depan kita sudah dipimpin oleh keturunan kandung Rasulullah tingkat dunia. Allah. Dan semua kemenangan akan ada kembali di tangan Islam. Karena kata Rasulullah, tidak ada satupun pertempuran yang dipimpin oleh Mahdi kecuali menang. Inilah menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang, menang. Ke depan adalah menang, menang, menang. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi kalau begitu, Ustaz sebegitu yakinkah? Ya, saya hanya berpedoman pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri belum pernah ketemu sama beliau. Tapi ada seorang sahabat beliau yang telah hidup 20 tahun lebih bersama-sama di Madinah Al-Munawwarah. Ternyata orang Indonesia yang sama-sama menimba ilmu dan sepermainan dari kecil, kemudian menjalani masa-masa remaja dan menjalani masa-masa dewasa bersama-sama, SMS ke saya. Karena dia dengar ceramah saya. Yang bersangkutan mendengar ceramah saya, Pak. Apa katanya? Ustaz Zulkifli yang kami cintai, saya hanya SMS satu kali ini kepada Ustaz, dan setelah itu nomor ini akan saya buang. Ustaz tidak akan bisa menghubungi saya lagi. Sebagai informasi bagi Ustaz, saya sudah hidup di Madinah Al-Munawwarah lebih 20 tahun. Orang yang Ustaz ceritakan di dalam kajian akhir zaman, yaitu keturunan kandung Rasulullah, adalah sahabat akrab saya. Allah. Ciri-ciri fisiknya, garis keturunannya lengkap semua seperti yang ceritakan Rasulullah yang kita sampaikan. Beliau sejak fitnah membara di negeri Syam selalu merayu saya untuk pergi berjihad ke Syam. Dia ingin syahid di Syam. dia ingin menghabiskan perjuangannya untuk menolong saudara di Syam. Saya menolak, saya katakan saya ingin pulang ke Indonesia. Beliau rayu saya dan saya katakan ke depan yang akan memimpin umat ini menurut nubuat Nabi adalah engkau. Keturunan Rasulullah itu adalah engkau. Kata beliau, masih banyak yang lain keturunan Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad namanya kan banyak. Nabi Muhammad namanya Ahmad, Muhammad, Mustafa, Yasin, Toha, Qasim. Kan banyak kan? Nah Nabi mengatakan, Yusfi husmu husmi, wasmu abihi ismu abi. Sama namanya dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Nama bapak nama Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Tapi nama Nabi Muhammad banyak. Bisa jadi yang menjadi Al-Mahdi itu namanya memang Muhammad bin Abdullah, atau bisa jadi namanya Ahmad bin Abdullah. Bisa jadi juga namanya Mustafa bin Abdullah. Bisa jadi namanya Yasin bin Abdullah. Bisa jadi namanya Qasim bin Abdullah. Bisa jadi namanya Toha bin Abdullah. Begitu. Dan kayaknya beliau ini selalu dikatakan jin-jin isinya ada pada kamu. Dan dia selalu berkata, tidak, saya lebih suka dan saya lebih percaya saudara saya yang lain yang ternyata namanya juga bisa jadi nama salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi dia selalu menolak. Apa katanya, saya ingin syahid di Syam. Kemudian kami pun berpisah. Ya, saya tidak tahu apakah dia jadi ke negeri Syam. Yang jelas saya sudah berangkat ke Indonesia. Lanjutkan dakwah Ustaz. Yakinlah, pesan beliau kepada saya sebelum beliau berangkat, sebelum kami berpisah, saya telah bermimpi, katanya. Saya telah bermimpi, sebentar lagi akan ada hantaman besar dari langit, lalu bumi menjadi gelap gulita segelap-gelapnya. Seluruh orang kaya akan menjadi miskin semiskin-miskinnya. Terima kasih, Pak. Kita dihukum oleh waktu ya. Semua orang kaya akan miskin semiskin-miskinnya. Dan setelah itu semua teknologi akan berakhir dan manusia kembali menggunakan kuda. Peperangan nanti adalah dengan pedang, dengan tombak dan panah. Sampaikan kepada kaum muslimin yang beriman di Indonesia, pintu jihad sebentar lagi terbuka lebar di seluruh dunia. Bersiap-siaplah. Allah. Maka terjadilah kesalahan. Setelah itu benar, saya hubungi beliau, tidak bisa dihubungi lagi. Semoga Allah jadar. Nah, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jika demikian adanya, berarti sebentar lagi tentu kita akan menyaksikan terjadinya hantaman meteor. Nabi mengatakan, hantaman meteor ini ciri khasnya adalah kalau umatku serentak sudah melakukan 3 perbuatan ini. Pertama, kalau umatku sudah banyak bermunculan di mana-mana, di tengah-tengah umatku penyanyi-penyanyi wanita. Yang kedua, kalau musik dan alat-alat musik saat itu sudah digandrungi, disenangi dan muncul tengah umatku di mana-mana. Bahkan yang ajib sekarang ini di Arab Saudi yang sangat kagum dengan kontes konser-konser musik. Sekarang malah zaman Muhammad bin Salman ini terang-terangan digelar malah. Ulang tahun Riyadh diundang dan dibuat acara konser musik raksasa skala internasional, mengundang penyanyi-penyanyi Arab yang paling terkenal dan pejoget-pejoget dunia diundang. Sekarang ini di Arab Saudi sudah enggak aneh lagi musik-musik dan nyanyi, dulu tabu. Nah, ini dimaksud oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, kata Rasul, ketika minuman-minuman memabukkan sudah disenangi dan digandrungi oleh umatku di mana-mana, dan barang-barang memabukkan sudah didapatkan di mana-mana. Jika yang tiga ini sudah didapatkan dalam umatku serentak, maka saat itulah hantaman meteor akan menghantam bumi kita. Ya, kalau melihat Al-Mahdi sudah dekat, sementara Al-Mahdi akan muncul ketika teknologi sudah tidak ada, ya, maka otomatis tak lama lagi meteorlah yang mampu menghancurkan semua teknologi. Demikian teorinya menurut Michel Penn, seorang pakar astronomi dunia senior, ya. Ibarat Allah, ketika kita melihat kajian seperti ini, ya Allah, ya Rabb, ketakutan, bagus. Enggak takut, enggak normal. Bapak Ibu takut tidak dengarnya nih? Iya, sebentar lagi kita semua akan menyaksikan kekacauan yang sama serentak. Kemiskinan akan serentak terjadi di mana-mana. Yang kaya-kaya sekarang akan miskin nanti. Maka beruntunglah yang kaya-kaya sekarang, dengan kekayaannya dia bawa ke akhirat cepat. Beruntunglah. Ini yang saya katakan, yang apa dikatakan oleh abah kita tadi, ta'ala hidayatut taufik. Tolong yang mendengarkan kajian ini, jangan lagi berpikir berulang-ulang untuk urusan agama Allah. Jangan lagi berpikir berulang-ulang. Bahkan minta maaf aja deh. Tanah Pak Haji ada yang katanya mau dilepas. Lepas cepat. Walaupun kesannya kita rugi, enggak apa-apa. Karena ke depan enggak akan ada yang dikasih pun orang nolak nanti itu. Ya. Sekarang lepas aja cepat. Bebaskan semua. Bantu juga pesantren saya. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, barakallahu fikum saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Karena ternyata ada kajian lanjutan. Komandan yang menyampaikan ini tadi. Ya, jam 8. Dan banyak lagi yang mau diurus. Kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau diskusi sekarang ini, kita buka tanya jawab. Lebih paling banyak 15 menit. Paling banyak ya. Gimana Pak Barka? Ya. Hah? Ya, oke. Okay. Oke, okay, saya bukakan tanya jawab 15 menit sampai jam 7. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Saya bertanya yang Ustaz ceritakan semua tadi itu, meteor ini kejadian di dunia kita masih ada atau sudah di akhirat? Yang kita ceritakan ini benar-benar merinding. Kali buat apa saya hidup kalau memang ketimpangan, kemurtadan saya. Sudah, saya paham. Insyaallah. Biar saya jawab. Karena saya kan akan menggunakan kalau memang ini akhirat, akhir tempat saya di sana. Apa yang harus saya laksanakan sebelum ada menjemput buat saya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tadi baru saja saya terangkan. Al-Mahdi saja udah hitungan 1-2 tahun ini. Al-Mahdi saja. Sementara Al-Mahdi tidak akan muncul kecuali terlebih dahulu terjadi meteor, dan artinya dalam waktu yang sangat dekat lah ini. Ya, sangat dekat. Allahu a'lam. Sekali lagi perkataan yang paling pasti dan kuat adalah Allahu a'lam, ya. Baik, coba perhatikan baik-baik, apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan terbagus. Karena ketika Rasul ditanya, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Pertanyaan Nabi berikutnya kepada orang ini apa? "Madza a'dattalaha?" "Ma a'dattalaha?" Apa yang sudah kamu persiapkan? Apa yang sudah kamu persiapkan? Nanya-nanya kiamat. Emang persiapan ente apa? Kan begitu. Nah, kaum muslimin, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat. Ah. Apabila kalian sudah menyaksikan nanti negeri Syam membara dalam fitnah pembunuhan, pembantaian dan peperangan yang tidak berkesudahan. Ini adalah zaman kita ini. Ya, maka kata Rasulullah SAW saat itu, "Badiru bil a'mali fitanan." Kalian semua tidak punya pilihan yang lain kecuali wajib berlomba-lomba memperbanyak amalan-amalan soleh di masa-masa fitnah itu. Di masa-masa fitnah ini kata Rasulullah, wal fitan, di hadis yang lain Nabi mengatakan di Syam. Standar fitnahnya bukan Yaman, bukan Rohingya, bukan Irak, bukan Iran, bukan, tetapi adalah Syam. Itu standar fitnah. Dan fitnah yang dimaksud oleh Anas bin Malik adalah pembantaian terhadap umat Islam. Bila ini sudah terjadi, saatnya kalian berlomba-lomba perbanyak amal. Perbanyak amal. Menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar dengan para alim ulama adalah amal terbesar pahalanya zaman sekarang. Takbir! Allahu Akbar! Nah, kaum muslimin, disinilah sholat lima waktu berjamaah di masjid jangan pernah lagi pernah ditinggalkan. Apapun harganya, anggaplah itu harga hidup. Lebih baik tidak hidup kalau tidak sholat berjamaah di masjid. Sholat tahajud di tengah malam, sepertiga malam terakhir, bangunlah. Bangunkan istri. Jadilah para ahli tahajud di akhir zaman ini. Akrablah dengan Al-Quran seperti akrabnya hari ini kita dengan handphone. Wallahi kaum muslimin, duhalah. Zikir pagi petanglah, kuatkan sedekah, kuatkan sedekah. Begitu. Ya, ibarat Allah. Baik, terjawab? Terjawab. Abah, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Lantas bagi mereka-mereka yang jauh itu seperti apa? keselamatan kita sebagai umat yang akan dicap sebagai seorang mukmin, berbuta ini terhindar dan pada cap seorang mukmin. Itu barangkali amal-amal konkret apa yang harus kita lakukan sekarang. Kalau Haji Ade sudah secara konkret hartanya sepertinya sudah ditimpakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ayahanda kita dan guru kita Abah Raud. Sebenarnya ini hajat untuk kita ketahui semua. Apa informasi yang seharusnya kita dapatkan? Bagaimana cara tahu bahwa kita bahwa Al-Mahdi itu sudah keluar? Kan teknologi sudah enggak ada. Teknologi kan sudah musnah karena hantaman meteor, semua teknologi kan berakhir. Dan kalau dia sudah pasti ada dan keluar dan sudah dibayar di Mekah sana, bagaimana cara kita sampai ke sana? Pesawat kan sudah tidak ada. Kan ini pertanyaan tadi. Jawabannya, kalau sudah terjadi hantaman pertama, terbunuhnya seorang lelaki yang levelnya dunia, kita semua marah dengan kematiannya, dengan terbunuhnya, berarti terbunuhnya pasti terang-terangan. Ya. Dan laki-laki ini adalah sinyal bahwa akan langsung dihibur kita ini oleh Allah dengan kemunculan Al-Mahdi. Satu. Yang kedua, terjadi hantaman meteor. Hantaman meteor ini menyebabkan bumi ini gelap selama 40 hari 40 malam yang disebut dengan duhan. Berarti tanda besar kiamat pertama sudah dimulai. Nah itu dalam hadis yang dhaif, Nabi mengatakan itu terjadi bulan Ramadan, hari Jumat subuh. Ya, berarti satu bulan lebih, hampir satu bulan setengah setelah Ramadan itu, berarti Zulqa'dah, bumi kembali terang. Orang yang sudah terlanjur berangkat haji tidak bisa lagi untuk pulang. Nah, saat itu bulan Zulhijjahnya jamaah haji di Mina akan dibantai kata Rasulullah. Sehingga darah jamaah haji di Mina mengalir sebatas mata kaki. Ya, siapa yang tega melakukan itu? Pasti Syiah. Karena yang tercatat dalam sepanjang sejarah, Syiahlah yang memburu nyawa para jamaah haji selama ini, sepanjang ribuan tahun sejarahnya. Ya. Kemudian, dan apalagi Syiah nih, pendendamnya luar biasa kepada umat Islam dan Saudi apalagi. Kemudian setelah itu Muharramnya Al-Mahdi akan dibaiat di depan Ka'bah. Nah itu informasi. Lalu bagaimana cara kita? Pasti sampai kemari beritanya. Iya, gimana caranya? Allah Maha tahu bagaimana cara mengantarkan berita. Para ulama-ulama Rabbani akan mengetahui itu dengan cepat. Mungkin melalui mimpi mereka yang soleh, melalui mimpi mereka yang benar bahwa keturunan Rasulullah sudah dibaiat, sudah muncul. Ya, bisa jadi itu adalah Habib Rizik Syihab menginformasikan, Abah Raud menginformasikan, Ustaz Arifin Ilham menginformasikan, sehingga umat akhirnya bergerak. Lalu bagaimana cara bisa pergi ke sana? Bagaimana cara bisa pergi ke sana? Ini sebuah pertanyaan yang cerdas. Jawabannya, kalau memang teknologi sudah tidak ada, saat itu disinilah tepatnya Rasulullah memerintahkan kita untuk pandai menunggang kuda dengan mahir. Allahu Akbar. Pandai menunggang kuda dengan mahir. Ustaz, dari sini kan kita nyebrang Selat Sunda. Lah nanti kapal-kapal besar itu kan enggak bisa membawa kita lagi, kan pakai mesin tuh. Ya. Kalau begitu kita pakai sampan-sampan dari kayu-kayu besar yang kita tebang, kita menyebrang ke sana. Allah akan lindungi kita. Sampai di Selat Malaka, kita nyebrang lagi caranya sama. Nanti di Malaysia itu daratan aja tuh sampai ke Arab Saudi. Dan itu bisa kita tempuh dengan cara berkuda, berarti orang-orang yang kokoh-kokoh lah, orang-orang yang kuat-kuat lah. Sementara yang sudah agak sedikit ringkih badannya, ya, atau memang jarang olahraga, kalau saran saya, usia 50 tahun ke bawah itu masih bisa untuk menggenjot kembali vitalitas, jam minum madu yang banyak, olahraga yang. Bapak sabar, bapak di sini jaga kandang. Iya, di sini Indonesia ada kaplingan sendiri, Pak. Kita akan dibuka oleh Allah medan perjuangan yang hangat dan mesra di dunia ini, di Indonesia ini. Itu ambil kaplingannya. Nanti Abah Raud yang pimpin di sini. Nah, sementara Pak Haji Ade, saya dan seterusnya ke bawah masih punya peluang untuk ke sana. Kuda Pak Haji Ade masih ada? Ah, tunggangi terus. Sekali seminggu itu tunggangi. Ya. Saya besok ini tanggal 27 28 lomba endurance berkuda di alam terbuka sejauh 40 km. Ah, minum madu biar kita kuat di atas kuda. Baik. Jadi begitu informasinya. Nah, bagi yang tidak bisa berangkat, titipkan salam dan baiat kepada orang yang berangkat. Begitu. Di sini hamba-hamba Allah, mata uang nanti kembali kepada emas dan perak. Ya, kepada dinar dan dirham. Saat itu, ibu bapak, dari sekarang saya sarankan, siapapun yang punya tabungan di antara kita berbentuk uang, fulus, kertas dan sebagainya, tolong mulai diansur-ansur belikan ke emas. Belikan ke emas. Karena tak lama lagi mata uang akan kembali kepada dinar dan dirham. Ini sudah pernah saya sampaikan ketika saya tampil bareng di TV One bersama Bapak Safi Antonio. Saya sampaikan, Nabi berkata di akhir zaman, uang-uang kertas kalian pada masa itu akan berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian, menjadi kertas-kertas yang tidak berharga, seperti daun-daun menguning yang berguguran. Uang kalian ketika itu kembali kepada dinar dan dirham. Kita kenal ekonomi dunia sekarang mengarah kepada Bitcoin, ya, kepada electronic money, uang berupa angka-angka digital. Ini akan sampai sukses dan berjaya? Tidak, pasti tidak. Kenapa? Nabi menyebutkan dalam hadisnya, masih di zaman-zaman berjayanya uang kertas ini akan berakhir. Kita semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Nah, saat itu dan sekarang mulailah menabung. Mulailah menabung dalam bentuk emas. Mulailah menabung dalam bentuk dinar dan dirham. Ini yang menyebabkan Amerika, China, Jerman, Inggris, Australia dan negara besar Rusia berlomba-lomba memperebutkan emas, karena mereka tahu kehancuran ekonomi global tidak bisa dielakkan dan negara yang mampu bertahan adalah punya stok emas. Jangan merugi Pak, kita nabung dengan susah payah, tabungan kita sampai 300 juta, sampai 500 juta, ya. Lalu ternyata terjadi chaos, bank-bank pada tutup, ya, duit nggak bisa ditarik, jatuh meteor, sama sekali nggak akan ada harapan lagi menarik uang kita, hanya tinggal kenangan. Ambil sekarang, kemudian jadikanlah emas secara bertahap. Simpan diam-diam, simpan diam-diam, tabung diam-diam, jangan sampai diumumkan di grup. Di satroni maling nanti Pak. Ya, diam-diam, jangan sampai kita dikena rampok ya. Begitu Bapak Ibu. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Habis? Cukup ya. Terakhir ya. Yang mana nih? Oke, yang dua ini, tapi saya akan jawab cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan tentang acara-acara Saudi. Oh ya. Sudah saya jelaskan itu, tapi dalam kajian yang lain. Kalau saya jelaskan sekarang, itu cukup menyita cukup banyak waktu. Coba buka di YouTube nanti ceramah saya di kekacauan yang terjadi di Arab Saudi. Ya, silakan. Buka di Uzma Media TV channel. Silakan Bapak yang belakang. Habis ini kita berdoa bersama ya, insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menandakan saudara kita ini belum menyimak kajian khusus saya tentang Arab Saudi. Tidak apa-apa, saya jawab sekarang, tidak apa-apa. Begini, Raja Salman itu sudah membaiat di bulan keempat. Ketika Februari, Maret, April, Mei, di bulan Mei, seluruh televisi dunia meliput live. Dia membaiat dua calon penggantinya. Yang pertama, anak kandung daripada Pangeran Nayef almarhum, yaitu Muhammad bin Nayef. Ini soleh, ini taat. Lalu dibaiat di waktu bersamaan, catatan baiat itu adalah ketika beliau meninggal, yang menggantikan beliau adalah Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz Al Saud. Apabila Muhammad bin Nayef ini meninggal, baru digantikan oleh raja berikutnya adalah Muhammad bin Salman yang kemarin itu masih usia 29 tahun. Tapi Masya Allah, dua Ramadan kemarin Muhammad bin Salman melakukan manuver yang sangat keji. Dia kudeta sepupunya ini, ya, sebagai putra mahkota resmi setelah Raja Salman adalah Muhammad bin dia kudeta Muhammad bin Nayef. Hak Muhammad bin Nayef dirampasnya. Sejak dia merampas hak Muhammad bin Nayef sebagai calon raja berikutnya setelah Raja Salman, setelah itu ayahnya macam dipasung secara politik. Raja Salman tidak berkutik, sama sekali tidak berkutik. Sejak itu apa kebijakan mulia yang sudah dilakukan oleh Raja Salman dibatalkan seluruhnya oleh Muhammad bin Salman. Bahkan sedulur kandung yang paling dicintai di Jazirah Arabiah, Qatar, diembargo oleh Arab Saudi. Yang punya kerja Muhammad bin Salman. Lalu Raja Salman begitu keras dan tegas dengan Mesir yang telah membantai umat Islam. Sisi apalagi? Kemudian Muhammad bin Salman menjalin hubungan mesra kembali dengan Sisi. Ikhwanul Muslimin diumumkan oleh Raja Salman saudara kita, sementara oleh Muhammad bin Salman diumumkan sebagai teroris. Ya. Kemudian macam-macam yang dilakukannya bertolak belakang yang dibuat oleh sang ayah. Ayah dipasung, semua kebijakan dan hak politiknya betul-betul dimandulkan. Nah, di tangan beliaulah ribuan ulama, imam-imam dimasukkan ke penjara. Dan ada 3 ulama dunia sekarang ini yang sudah difonis hukuman mati oleh Muhammad bin Salman. Ini betul-betul anak muda yang punya dosa luar biasa. Kita doakan pada Allah, segera Allah kasih dia hidayah kembali. Kembali dia. Masalahnya dia yang menjalin hubungan mesra dan sangat erat dengan Israel sekarang. Dia pula yang menganjurkan agar Palestina serahkan sajalah kepada Israel. Dia pula yang menjalin hubungan cinta kasih sayang dengan Amerika. Yang kemarin oleh Raja Salman dibuat hina Amerika itu di tangan Saudi ketika Salman yang pegang. Ya. Dan dia pula yang mulai berseteru dengan Turki sekarang. Padahal sebelumnya dengan Raja Salman indah sekali hubungan Turki dengan Saudi. Masya Allah. Pokoknya apa yang mengarah kehancuran kepada Islam. Dan dia mulai membuka Arab Saudi menjadi negara liberal. Ya, negara yang modern. Ya, Allah Allah. Ya Rab, kepada Engkau kami bertawakal. Paham sekarang? Tolong dengarkan kajian-kajian saya di YouTube. Jadi pertanyaan yang kira-kira sudah terjawab di kajian tidak perlu lagi ditanyakan sekarang di sini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, kuat kokohkanlah iman kami semua ya Allah. Teguhkanlah keyakinan kami kepada Engkau ya Allah. Ya Rab, jadikan di dalam dada kami cinta kepadamu dan kepada Rasul yang mulia serta keturunannya, serta cinta kepada agama ini melebihi daripada kami cinta dengan hidup kami sendiri. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa suka, senang dan cinta beramal soleh ya Allah. Ya Rab, kami tumbuhkan rasa benci dan jijik yang paling dalam di lubuk hati kami terhadap dosa-dosa dan maksiat. Jauhkan kami dari tempat-tempat dosa dan maksiat. Jauhkanlah kami dari kawan-kawan yang akan mengajak kami berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, berilah kami sahabat-sahabat yang beriman, yang soleh, yang mengajak kami untuk lebih bertakwa kepada Engkau. Ya Allah, izinkan kami menjadi bala tentara Imam Al-Mahdi. Ya Allah, izinkan kami untuk menjadi bala tentara Imam Al-Mahdi. Izinkan kami untuk bisa menjadi bala tentara Imam Al-Mahdi. Pantaskan kami ya Allah, sehingga kami bersiap-siap diri dari sekarang untuk menjadi manusia-manusia terbaik yang akan mendampingi beliau kelak. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, Indonesia sekarang sedang ada di ujung tanduk kehancuran dan kebinasaan. Tetapi janjimu maha benar bahwa kebangkitan Islam nanti di akhir zaman akan bermula dari timur, dan kami yakin itu adalah Indonesia ini. Maka pasti Engkau akan tolong kami ya Allah. Ya Rab kami, teguh, sabar dan istiqomahkan kami dalam perjuangan ini ya Allah. Dan sertai kami dengan pertolongan-pertolonganmu dan menangkan kami ya Allah. Wahai Rab yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami agungkan. Ya Allah, ilah yang kami sembah, kami memohon kepadamu ya Allah, bebaskanlah pemimpin kami, imam besar kami Habib Rizik Syihab, keturunan kandung Rasulullah, dari fitnah-fitnah yang disematkan kepadanya. Ya Allah, tolonglah beliau di tanah suci sana ya Allah. Kembalikan beliau ke tengah-tengah kami, ya Allah, dalam keadaan aman dan selamat, memimpin kami kembali menyelamatkan Indonesia. Ya Allah, berilah kami pemimpin tahun 2019, pemimpin yang takut kepadamu, sayang kepada kami dan cinta dengan NKRI ini. Ya Allah, kami ingin melihat agamamu dimuliakan di sini, ulama-ulama dijunjung tinggi dan dimuliakan di sini. Kami ingin melihat syariatmu, ya Allah, dijalankan di sini. Ya Rabb kami, engkaulah yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa-doa ini. Kami siap sebagai tebusan untuk kebangkitan Islam ini, ya Allah, walau kami harus bersabung nyawa untuk agamamu yang mulia, ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah yang sayang kepada maulana habibana wa imamana Habib Rizik Syihab dan para alim ulama kami, para kiai-kiai kami, para habib-habib kami, sayangi mereka, cintai mereka, muliakan mereka dunia dan akhiratnya. Tapi siapa yang menzalimi habibuna imamuna Habib Rizik Syihab dan para alim ulama kami, habib-habib kami yang lain yang istiqamah, kiai-kiai dan ustaz-ustaz kami, siapapun yang menyakiti dan menzalimi mereka, hancur leburkan hidup mereka di dunia, ya Allah. Azab mereka dengan azab yang keras di dunia sampai ke akhirat, ya Allah. Dan binasakan mereka dengan hina sehina-hinanya di dunia sampai ke akhirat, ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallillahumma ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma amin ya rabbana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amen.